Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Subhanah. Wassalatu wassalamu ala man istofa. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji ayat 58 dari surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaikal lazina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min zurriyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyati Ibrahim wa Israel wa mimman hadaina wajtabaina iza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha kasih kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini gambaran tentang manusia yang mencintai Allah dan berpegang teguh pada ajarannya. Allah memaparkannya dari manusia pertama, Adam, dan keturunannya ada yang bernama Nabi Idris, seorang yang cinta kepada kebenaran. Dilanjutkan dengan Nabi Nuh, orang yang teguh pada pendirian, berdakwah 950 tahun lamanya, yang beriman hanya 40 pasang manusia saja. Dilanjutkan dengan keturunan Ibrahim yang bernama Ismail, setia pada janji, teguh pada pendirian. Istri Ibrahim, Siti Hajar, dengan anaknya Ismail, membuktikan bagaimana air zam-zam dari dulu hingga hari kiamat kelak, bukti kesetiaan pada janji telah tertumpahkan di muka bumi ini menjadi berkah bagi alam. Setia pada janji, Ismail berani disembelih oleh ayahnya karena ketaatannya berpegang teguh pada ajaran Allah, dan Allah menggantikannya dengan seekor kibas. Wa Israel, kita juga menemukan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan setelahnya Nabi Isa, wa mimman hadaina wajtabaina, orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Kita adalah bagian dari wa mimman hadaina wajtabaina. Kalau kita memilih Islam dan iman, maka kita berada di gugusan para nabi yang digambarkan Allah di awalnya, allazi an'amallahu alaihim. Kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, bukan saja dalam pengertian limpahan harta yang itu dapat sirna, punah, dan binasa, tetapi rezeki, nikmat dalam wujud spiritual, kekayaan rohani, akhlak mulia, teguh pendirian, cinta kebenaran, yang itu lebih dahsyat dari harta yang dimiliki oleh karun sekalipun. Iza tutla alaihim ayatul rahman, hingga kekayaan rohani ini, kejujuran, tahu berterima kasih, membuat manusia, membuat mukmin, membuat para nabi, apabila diperdengarkan Al-Quran, ayat-ayat suci dari Allah yang maha kasih, mereka sangat hormat. Hormatnya digambarkan dan diilustrasikan dalam wujud fisik, sujud dan terharu biru, bukia. Di studio telah hadir ustaz kita, narasumber kita, Al-Hajj Syekh Fajrul Haq LCMA. Kami persilahkan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, baik itu dari para nabi-nabi dari keturunannya, yaitu keturunan Nabi Adam, dan bagaimana dan Nabi Nuh, Nabi keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, yang mana mereka di sini disebutkan bahwa banyak orang-orang yang dirahmati Allah, yang Allah memberikan nikmatnya yang tiada terhingga. Maka dalam ayat yang kita kaji saat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya wa idza tutla alaihim ayatur rahman, ayat yang kita baru dengar itu adalah merupakan artinya ayat-ayat yang maha kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu Allah memberikan nama tersebut? Supaya kita dalam menjalankan taklib sehari-hari itu adalah tidak merasakan beban bagi kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin bagi kita kebahagiaan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita sudah mendengar dan memahaminya, sehingga kita dapat melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan ayatul rahman ini, dengan beban hidup itu kita akan semakin bahagia, kita akan mendapatkan sorga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah shadiqal wa'di. Maka pelakunya dibilang siddiqan, atau dengan bahasa lain juga bisa shadiqal wa'di, yaitu tentang kisah Nabi Ismail untuk membenarkan. Begitu juga shadiqal wa'di bisa kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya, selalu membenarkan. Jadi dalam hal ini kita perlu upaya, perlu usaha. Karena apa? Dari sisi Allah tidak akan pernah berubah. Allah akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hal ini juga, walaupun banyak orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena sifat maha kasih Allah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan dulu mereka itu. Sampai sejauh mana hamba-hambaku ini dalam satu daerah banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah mengatakan ayatul rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajukan di sini, dahulukan di sini, tidak sifat dari kemurkaannya. Maka inilah yang paling penting yang kita ketahui, bahwasanya kita hidup di dunia ini sebetulnya adalah berkah limpahan maha kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itulah perlu kita merenungkan. Apa yang kita renungkan? Tentang bagaimana cerita Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, setelah itu Daud wa Sulaiman, kemudian Zakaria, kemudian Yahya, Zulkifli, Ayyub, Zunnun. Semuanya itu adalah keturunan dari Ismail yang lahir dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksudkan Israel dalam ayat ini, yaitu yang dimaksud adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Begitu saja. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan bahwa keturunan Rasul itu bukan berdasarkan darah semata, bukan berdasarkan hubungan biologis, tetapi keturunan Rasul itu adalah mukminun, orang-orang yang beriman. Keturunan Rasul atau mukmin itu adalah orang yang mencintai Allah dan berpegang teguh pada ajarannya. orang yang mencintai Allah dan berpegang teguh pada ajarannya itu adalah orang yang telah mendapatkan puncak kenikmatan. Kenikmatan itu tidak saja berwujud materi, lebih dari itu, kenikmatan itu berwujud rohani. Ayatul Rahman, ayat suci dari Tuhan Maha Kasih dibaca, puncak kenikmatan rohani yang menyebabkan kita terharu biru dan sujud pasrah mengeluh mengadu kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang mendapatkan kenikmatan rohani dan menikmatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come.